Ya, uzkur haqiqata al-ishtighal. Marwan, ma huwa haqiqatu al-ishtighal? An yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun mutasarrif aw wasfun rus. Belum selesai. Mushtaghilun bil 'amal fi dhamiri al-ismi sadiq aw fi mulabisih. 'Anil 'amal fil ismi as-sabiq. Sudah sampai situ. Nggak terlalu panjang, nggak ada satu muka. Jadi saya ulangi bahwasanya istighol hakikatnya adalah isim disebutkan dahulu kemudian diakhirkan setelahnya fi'il yang fi'ilnya mutasarrif ataupun disebutkan setelahnya wasaf yang fi'il ataupun wasaf ini sibuk beramal pada dhamir isim ataupun beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Contohnya apa? Zaidan idribu. Zaidan idribhu. Di sini terjadi yang namanya ishtighal. Karena di sini ada isim mendahului Zaidan. Setelahnya ada fi'il idrib. Yang idrib ini sibuk untuk beramal pada dhamir ha. Idribhu yang kembali ha ini kepada Zaid. Itu namanya apa? Ishtighal. Dan nasabnya Zaidan dengan apa? Dengan fi'il yang mahdhuf wujuban. Yufassiruhu ma ba'dah. Dia dinasabkan oleh fi'il yang dibuang secara wajib. Meskipun dibuang ada yang menafsirkannya apa itu, yaitu fi'il yang disebutkan idrib, idrib zaidan idribhu. Tidak boleh antum sebutkan idribnya ya. Ataupun ketika yang mendahului ataupun yang beramal adalah wasaf, contohnya apa? Yang wasaf zaidan ana boribu, ana zaidan ana boribu. Ya. Di sini Zaidan mansub dengan wasaf. Takdirnya ana dharibun Zaidan. Ana dharibu. Ya. Ataupun beramal pada mulabisnya. Karena amilnya baik berupa isim ataupun wasafnya sibuk beramal pada mulabisnya isim. Apa itu mulabis? Bobitnya bagaimana batasannya? Batasannya mulabis ini ya perlu dicatat ini. Dhabitul mulabasah an yakuna dhamirul mansubi min tatimmati al mansub bil mufassar bil mufassir. Ya. Saya ulangi, dhabitul mulabasah, dhabitnya mulabasah an yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassir. Agar dhamir yang mansub itu merupakan penyempurna makna dari isim yang dinasabkan oleh mufassir. Mufassir adalah amil yang disebutkan. Contohnya apa? Amil yang beramal pada mulabisnya dalam matan disebutkan apa? Zaidan darabtu hulamah. Zaidan dorobtu gulamah. Zaid, saya pukul budaknya. Di sini dorobtu adalah fi'il yang dia beramal pada mulabisnya dhamir. Ya. Disebutkan di sini makna mulabis. Ya. Ketika dhamir mansub di mana? Zaidan dorobtu gulamah. Ha itu kan kembali kepada yang mansub Zaidan, ya kan? Ha di situ sebagai disebut dengan dhamir mansub yang kembali kepada Zaid. Zaidan dorobtu gulamah. Di situ dhamir ha disebut dengan dhamir mansub karena kembalinya kepada Zaid. Dia ha ini penyempurna dari isi mansub gulam. Tanpa adanya ha itu maknanya rancu. Seandainya dikatakan Zaidun, ya, dorobtu gulaman tanpa ada haknya. Zaidun dorobtu gulaman. Nyambung gak maknanya? Zaid, saya pukul seorang budak. Gak nyambung. Tapi kalau dikatakan Zaidun dorobtu gulama, Zaid, saya pukul budak dia, maka nyambung. Nah, itu makna mulabasah. Yaitu dhamir mansub itu merupakan penyempurna makna isim yang dinasabkan oleh mufassir oleh dorobtu. Zaidan dorobtu gulama. Takdirnya apa di sini? Ataupun fi'il yang dibuang yang menasabkan Zaid, Zaidan, dorobtu ulama, uhinu, Zaidan dorobtu ulama, saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya. Takdirnya bukan dorobtu, kenapa? Karena yang dipukul bukan Zaid tapi budaknya. Maknanya adalah saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya. Jadi memukul budak pada adat mereka orang Arab adalah bentuk penghinaan bagi tuannya. Ya, itu dicermati ya. Ya. Babit mula basah. Dihafalkan an yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassar. Yaitu agar dhamir mansub merupakan penyempurna isim yang dinasabkan oleh mufassir. Zaidan darabtu ulama. Disebutkan ha di sini dhamir mansub yang kembali kepada Zaid untuk menyempurnakan maknanya ghulam. Seandainya tidak ada ha, rancu maknanya. Zaidan darabtu ghulaman ataupun ghulamaka. Kan enggak pas. Saya pukul budak kamu. Apa kaitannya? Nah, kemudian pada contoh tadi yang telah dicontohkan itu boleh dimasukkan kepada bab istighol, boleh juga dijadikan sebagai mubtada. Ya. Seperti Zaidun darabtu ulama boleh. Zaidun ibribu boleh. Mubtada berarti. Jumlah setelahnya sebagai khobar. Dan di sana ada tempat yang di situ wajib untuk menasobkan maf'ul sebagai ataupun pada bab istighol. Ya. Innama yajibun nasbu fi babil istighol in waqa'a al ismul mansub ba'da adatin takhtasu bil fi'li. Ya. Tidak lain diwajibkannya mansub pada bab istighol. Ini menunjukkan bahwasanya bab istighol itu tidak wajib. Boleh juga antum marfu'kan atau rafa'kan. Wajibnya adalah ketika isim yang mansubnya jatuh setelah adatu syarat ataupun adat alat yang dikhususkan untuk fi'il seperti adatu syarat. In Zaidan laqitahu fa'akrimhu. Di sini in kan adatu syarat yang khusus masuk pada fi'il. Maka wajib di sini dimasukkan ataupun dinasobkan. Istighalnya wajib dinasobkan di sini. In Zaidan laqitahu fa'akrimhu. Ini wajib mansub Zaidannya, enggak boleh marfu. Adapun pada contoh yang barusan kita lewatkan boleh marfu. Zaidun darabtuhu boleh. Berarti Zaidun mubtada. Darabtuhu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khobar. Adapun di tempat yang lain itu istighol wajib mansub, yaitu ketika isimnya didahului oleh adat ataupun alat yang khusus masuk kepada fi'liyah seperti in. Contoh in Zaidan laqituhu fa'akrimhu. In Zaidan laqitahu fakrimhu, jika Zaid engkau temui maka muliakanlah. Ini wajib kamu amal apa? Kamu nasabkan Zaidan, enggak boleh Zaidun. Ya. Karena yang namanya in itu hanya bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Dengan dinasabkan Zaidan ini jelas jumlahnya jumlah fi'liyah karena ada fi'liyah mahdhuf. Takdirnya in laqita Zaid, in laqita Zaidan, gitu kan. Adapun Zaidun berarti mubtada enggak bisa. Enggak ada mubtada datang setelah in. Karena in khusus masuk pada fi'il. Juga diantaranya ketika datang setelah adatu tahdhib. Alat yang maknanya tahdhib. Anjuran. Halla Zaidan akramtahu. Halla Zaidan akramtahu. Ayolah Zaid engkau muliakan. Ya. Anjuran. Ayolah Zaid engkau muliakan. Halla Zaidan harus. Enggak boleh Zaidun. Atau ketika datang isimnya setelah isim istifham. Mata Zaidan ru'aitah. Enggak boleh mata Zaidun ru'aituh. Ru'aitah. Mata Zaidan ru'aituh. Atau ru'aitah. Ini tambahan ya. Ya syukur-syukur difahami. Kalau enggak ya. Yang di matanya pahamlah. Dan juga sebaliknya. Terkadang wajib rofa. Madhab istighol ini terkadang wajib rofa. Sebagai mubtada. Kalau tadi wajib mansubnya. Kalau pada contoh-contoh yang kita lewatkan tadi boleh. Boleh nasab, boleh rafa isimnya. Yang barusan kita tambahkan adalah wajib mansubnya. Kemudian ditambahkan lagi. Terkadang wajib apa? Wajib rafanya. Seperti apabila isim tersebut datang setelah idhafu ja'iyah. Apabila isinya datang setelah idza fujaiyah, idza yang menunjukkan makna tiba-tiba. Contohnya kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Saya keluar tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Di sini Zaidun harus, enggak boleh Zaidan. Setelah idza fujaiyah harus isim. Sebagai mubtada, i'rabnya isim yang datang setelah idza fujaiyah mesti mubtada sehingga enggak boleh mansub. Kalau mansub maf'ul berarti jumlahnya fi'liyah. Ya. Kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu amrun, enggak boleh fa idza Zaidan yadribuhu amr. Meskipun mubtada istighal ya. Tapi karena dia datang setelah idza, maka dia harus dirafa'kan Zaid sebagai mubtada. Itu diantaranya. Masih ada tambahan lagi, takut membingungkan, sudah enggak usah. Mau enggak tambahin lagi? Ya, Ki. Yang wajib harfu. Prof. Mau tambahin lagi enggak? Mau, siap berarti ya. Tambahin lagi. Sportif namanya. Yang wajib harfu. Satu lagi ya. Kalau tadi setelah idza fujaiyah. Kharajtu fa idza Zaidun yadribu Amr. Atau apabila amil yang disebutkan tidak bisa atau tidak tepat untuk beramal pada isim yang disebutkan. Apabila amil setelah isim, itu aja, amil setelah isim tidak tepat untuk diamalkan pada isim. Apabila amil yang disebutkan mufassir tidak bisa beramal, tidak tepat untuk diamalkan pada isim. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu ya, yang mereka kerjakan fi zubur, tertulis dalam lembar-lembaran catatan yang ada pada para malaikat. Di sini enggak boleh dikatakan wa kullu syai'in, meskipun kalau kita lihat dari keadaannya ini seperti istighol gitu. Sebutkan isim dulu ya kan, kullu syai', setelah itu fi'il, yang fi'ilnya di sini beramal kepada ha ya. Tapi di sini harus rafa, harus marfu, tidak boleh nasab. Kenapa? Karena amilnya fa'alu itu tidak bisa beramal pada kulla ya. Pada kullu tidak bisa. Kalau diterjemahkan wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang mereka kerjakan ada di lembaran-lembaran catatan para malaikat. Kalau seandainya di fathah itu rusak maknanya. Fa'alu kullu syai', artinya kan mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat, enggak bisa. Mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran yang ada pada tangan malaikat, tidak bisa. Tapi mereka ataupun segala sesuatu yang mereka kerjakan ada tercatat, enggak bisa. Kalau wa kullu syai'in ataupun dinasobkan sehingga maknanya tadi mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran itu, enggak bisa. Ah ini. Jadi intinya yang terakhir ini, tambahan ini adalah bahwasanya wajib rafa ketika amilnya tidak bisa beramal pada isim tersebut karena akan merusak maknanya. Sehingga dia kullu syai'in i'rabnya mubtada, fa'alu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Baik, itu tambahannya. Sekarang kita masuk kepada al-mansubat berikutnya. Isim mansub berikutnya. Ya. Ya, betul. Munada belum kan? Munada. Istighol sudah selesai. Difahami ya? Istighol diulang-ulang itu agak rumit dikit. Definisinya dihafalkan. Contoh-contohnya juga dihafalkan. Dan i'rabnya. Jadi upayakan definisi, faham. Kemudian juga contoh-contohnya dan i'rabnya. Dan intinya nahu adalah i'rab. Wa minha al-munada, di antara maf'ul bih yang fi'ilnya wajib dibuang adalah munada. Tadi yang pertama maf'ul bih yang dibuang atau yang wajib dibuang fi'ilnya adalah ishtighal, pada bab ishtighal. Yang kedua pada bab munada. Nahu contohnya ya Abdullah. Ya Abdullah. Di sini Abdullah mansub, tanda nasab fathah. Ya. Dan di situ dibuang fi'ilnya. Aslinya unadi Abdullah, saya panggil Abdullah. Dibuang unadinya, digantikan posisinya dengan huruf nida, ya Abdullah. Ya. Fa inna aslahu, asli daripada ya Abdullah ad'u atau unadi sama ad'u Abdullah, saya menyeru memanggil Abdullah. Fahudhifal fi'lu wa uniba ya anhu, dibuanglah fi'ilnya ad'u kemudian digantikan posisinya oleh ya, karena banyaknya penggunaan perlu diringkas dengan huruf nida. Ya Abdullah, enggak boleh ya Abdullah ya, karena dia maf'ul. Ya. Enggak boleh Abdullah atau Abdillah. Ya. Munada definisinya belum di sini disebutkan definisinya. Definisi dari munada adalah huwal matlubu iqbaluhu bi harfin min hurufin nida. Huwal matlubu iqbaluhu bi harfin min hurufin nida. Munada adalah al-matlubu iqbalu, yang dituntut untuk menghadap. Dituntutnya dengan perantaran huruf dari huruf-huruf nida, di antaranya ya. Ya Abdullah. Abdullah di situ munada karena dia Abdullah dituntut untuk menghadap kepadamu dengan perantaran huruf ya. Dan kalau mau ditambahkan, bahwasanya huruf nida itu ada 8. Ada hamzah. Hamzah. Abdullah misalkan. Kalau hamzah ini adalah huruf nida yang digunakan untuk memanggil seseorang yang dekat dengan kita. Azaidu wa Zaid, dekat Zaidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, a dengan memanjangkan hamzahnya. A. Azaidu. Gitu. Yang ketiga, ai. Ai juga untuk yang dekat. Kalau tadi a tidak disebutkan yang untuk dekat jauhnya, mungkin bisa digunakan dua-duanya. Yang ketiga, ai. Ini digunakan untuk memanggil yang dekat. Seperti dalam riwayat sebutkan ketika Rasulullah memanggil pamannya Abi Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, ai am. Ai ammi. Wahai pamanku. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Yang keempat dari huruf nida adalah ai dengan ya dan dipanjangkan hamzahnya. Ai Zaidu, ai Zaidu. Kalau dalam bahasa kita huruf nida ada berapa? Hai. Terus apa lagi? Oi. Hai aja kayaknya. Apa baru suara kamu, Warman? Kerangkeng? Selancang gimana kalau manggil? Eh? Woi. Oh, ada yang woi. Hei, kalau deket itu ya. Hei. Iya kan? Hei. Hei, Muhammad. Kalau deket, hei, Muhammad. Kan gak pas. Bikin terkejut nanti jantungan. Wasabi yang ke... Yang berapa tadi? Yang kelima ya sekarang ya. Yang kelima ya. Ya ini adalah ummul bab. Induknya bab munada. Induknya huruf nida. Induknya. Ya ini dipanggil dengannya sesuatu yang jauh. Itu kemasannya ya digunakan untuk memanggil sesuatu ataupun orang yang jauh. Dan terkadang digunakan ya untuk memanggil orang yang dekat. Kenapa? Taukidan, untuk memberikan penekanan. Sepertinya lagi ngelamun aja ya Abdullah ini. Kalau saya ya Abdullah, kurang perhatian. Ya Abdullah. Atau mulai ngantuk. Soalnya. Lagi taklim ngantuk, deket padahal panggil ya. Ditakid. Yang keenam, ayah. Ini untuk memanggil sesuatu yang jauh, lil ba'id. Ayah Zaidu. Yang ketujuh, haya. Untuk memanggil sesuatu yang jauh. Haya Zaidu. Yang kedelapan, wa. Wa. Ini wa juga sama huruf nida. Hanya saja, menurut jumhur ahli nahu, wa ini adalah huruf nida yang dikhususkan untuk nudbah, ratapan. Seperti wa ajaba lakaya Ibn Abbas. Aduh, aneh sekali engkau wahai Ibn Abbas. Seperti wa roksah. Duh, sakit sekali kepalaku. Dan terkadang digunakan untuk panggilan biasa tapi jarang. seringnya untuk nudbah, ratapan. Ini ada babnya khusus. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan sudah habis. Ya itu nanti insya Allah. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, bismillah. Sudah berhasil belum tugasnya? Segera ya. Insya Allah nanti kita cek bersama-sama. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.